بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى خلق الله السماوات ada berapa wajah i'rab pada as-samawat 2 6 yang pertama maf'ulun bi itu yang masyhur yang kedua maf'ul mutlak yang dilecehkan oleh Ibnu Hisham dalam Mughni kenapa alasan beliau kok menyatakan as-samawat sebagai maf'ul mutlak masih Zakaria karena untuk maf'ulun bi mereka katakan apa dipersyaratkan ada sebelum apa sebelum perbuatan nah, telah ada sebelum apa perbuatan fa'il itu sehingga ketika dijadikan sebagai maf'ulun bi menunjukkan fi'il dari fa'il itu mengenai maf'ulun bi tadi adapun as-samawat jadi sebelumnya belum ada sebelum Allah ciptakan ya tidak ada langit-langit itu. Maka mereka nam i'rab sebagai apa? Maf'ul mutlak. Taim, apa alasan Ibnu Hisham rahimahullah taala beralih dari penamaan yang masyhur jama' mu'annats salim. Dia lebih memilih dengan majmu' bi alif wa ta' mazidatain. Kenapa Abdullah? Tapi karena pada jamak tersebut terdapat mudzakkar yang dimasukkan, contohnya hammam menjadi hammamat sehingga tidak bisa dikatakan jamak mu'annas. Kemudian nah pada sebagian bentuk-bentuk pada jamak ini terjadi apa taksir terjadi perubahan contohnya sajadah menjadi sajadat sehingga tidak bisa dikatakan sebagai salim sehingga penamaan jam'ul mu'annats salim ini tidak menyeluruh pada semua anggota-anggotanya dan ketika dikatakan dengan majmu' bi alif wa ta' mazidatain ini semuanya apa tercakup dan di antara contoh mu'annats lafzi tapi maknanya bukan mu'annas apa yang masuk dalam jamak ini Ahmad Talha Tayyib Talha bisa dijamak padahal dia maknanya mudzakkar nah jamaknya menjadi Talhatun nah Talha menjadi Talhatun dan juga pada jamak ini ada bentuk-bentuk yang berdasarkan sama' tayyib berdasarkan sama' dikarenakan menyelisih kias padanya tidak bisa kita masukkan pada bentuk jamak ini kalau tidak didengar dari orang Arab dengan perubahan tersebut contohnya apa? Apa saya? Yang murni kita ambil jamak tersebut dari sama bintun menjadi banatun tayyib bintun menjadi banat yang lainnya apa Abu Amr samaun menjadi samawat tayyib nah yang lainnya hindun Hindat Hindan-hindan sesuai kias. Baik. Apa yang lain? Istablun sesuai kias. Istablat. Hubla menjadi apa? Hublayat. Terjadi apa namanya? Ibdal badannya. Taib, sokhra, sokhrawat, ibdal wawu. Tapi yang murni sama ikhwanifillah tadi untuk apa? Bintun dan nam sama. Taib. Bahkan untuk bintun dikatakan magis ikhwanifillah ini. Salah apa? Perhatikan pada catatan kaki nomor 2. Bintun dikatakan magis. Bintun banat. Nah, kias cuma apa terjadi taksir padanya. Yang masmu yang jelas apa sama menjadi sama wat. Diralat tadi. Nah, bintun masuk pada apa yang sesuai kias. Apalagi yang lain kemarin. Baik. Kita lanjutkan. Qala Ibnu Hisham rahimahullahu taala, وَقَيَّدْتُ الْأَلِفَ التَّاءِ بِالزِّيَادَةِ لِيَخْرُجَ نَحْوُ بَيْتٍ وَأَبْيَاتٍ وَمَيْتٍ وَأَمْوَاتٍ فَإِنَّ التَّاءَ فِيهِمَا أَصْلِيَّةٌ. Dan aku beri batasan untuk alif dan ta itu dengan ziyadah. Jadi harus alif dan ta itu zaidatan. Alif dan ta yang berupa huruf tambahan. Untuk apa diberi batasan ini? Liyakhlu janahu baitin wa abyad. Untuk mengeluarkan yang semisal bait dan abyad. Kenapa? Pada abyad ini keluar dari 6 batasan zaidah. Mana yang asli? Taknya asli. Kemudian maitin amwat. Taknya juga asli. Fa inna ta' fihima asliyah. Sebab tak pada keduanya itu asliyah. Fa'in sobani bil fathati alal asal, maka dinasobkan dengan fathah. Nah, sesuai dengan apa hukum asalnya. Takulu sakantu abiyatan. Tayyib. Jamak dari bait. Nah. Wahatartu amwatan. Di'rob. Sakantu abiyatan. Aman, biar lincah. Sakanto abiatan, sakanto bernabi nilal sukun berpisah bil domir rok imparik tak bermirun utasilun makjen ala alat bumping halir rok impai abiatan maf ulun bi mansubun ala fatha. Ikut yang jurumnya saja, jangan ikut Ibnu Hisham. Mansubun al-fathana. Itu menurut i'rab apa? Lamja atau maknawi? Yang mengatakan mansubun al-fathah. Ya? Lamdi. Nah, lamdi yang dirasikan oleh Ibnu Hisham. Tapi kita pakai yang di jurumnya saja, yang sudah terbiasa di lisan kita. Itu mansubun wa alamatu nasbihi wa'alam antunas bihi al-fathah. Kenapa? Bi'annahu abiyatan. Apa saya? Jamak taksir. Saya baitun menjadi abiyat. Itu jamak taksir. Bukan jamak nasalim. Karena apa? keluar dari syarat apa? Taknya harus zaidah. Di sini taknya asli. Taib. Hadartu amwatan, ini mudah. Qala Allah Ta'ala wa kuntum amwatan fa ahyakum. Taib. Di'rab tanpa melihat bawah. Nah. Zakaria. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kuntum amwatan fa ahyakum. Wau haliyah. Wau haliyah. Kuntum mabniyun ala. Mabniyun ala fathi lam fa'il lam i'rab. Kuntum fi'il madhi mabniyun ala sukun. Bikisalihi bidamir lafil harik lam fa'il lam i'rab. Wata damir mutasir mabniyun ala dam fi muhalli raf'in ismuka ismukana. Ya. Wa'inu ala musidala. Ya. Amwaka khabarkana mansubun ala matu nasbihi al-fathah. Terus fahyakum alfa atifa. Tayyib. Fahyakum fi'il madhi mabniyun ala fath al-muqaddara. Fahyakum fi'il madhi mabniyun ala fath al-muqaddara. Al-fath al-muqaddara. Naam. Mana amin zuhriha ta'adzur. Kayyib. Naam. Fa'ilnya dulu. Wa fa'iluhu damirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa. Takdiruhu huwa, naam. Wa kaf damirun mutasirun mu'minin alamdaw fi muhammin muslim makhulim. Naam. Wa lamin alamatul jam. Kayyib. Naam. Perhatikan dalam i'rab di bawah. Wa jumlah wa kuntum amwatan fi mahalli nasbin hal min fa'il takfurun min qawlihi kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan. Nah, maka dari sini wawunya wawu haliyah. Wa kuntum amwatan. Nah, hal dari apa? Fa'il takfurun, jadi dari wawu. Wawu pada takfurun. Bagaimana kalian kufur kepada Allah dalam keadaan kalian dulunya apa? Mati. Fa'ahyakum. Kemudian Allah hidupkan kalian. Dan jumlah fa'ahyakum ma'tufah ala jumlah wa kuntum amwatan. Dengan huruf ataf apa? Fa. Jadi fa di sini mengatofkan jumlah dengan jumlah. Tayyib. Wa kadzalika nahwu qudatin wa huzatin fa inna ta wa in kana fihi mazaidatan illa anna al-alifa fihi ma asliyah. Naam. Li'annaha munqalibatun 'anil asl. Demikian pula qudhah dan huzah, qanifilah. Tidak bisa dijamak dengan jamak muannats salim. Kenapa? Karena naam, walaupun ta pada qudhah dan huzah itu adalah ta zaidah, tapi apa? Tapi nama alif padanya alif asliyah. Jadi ketika kudotun, huzatun, ini bukan jamak muannats salim, karena alifnya alif asliyah. Nah, li'annaha munqalibatun 'anil asl, dikarenakan dia itu merupakan apa? Inqilab dari asal, yaitu perubahan dari apa? Huruf asli. Huruf asli yang berubah menjadi huruf lain, ikhwani fillah, tetap dihukumi dia sebagai apa? Asal, yaitu asal yang menopang kalimat tersebut, tidak dikatakan sebagai zaidah. Ala tara annal asla. Nah, annal asla qudayatun wa ghuzawatun. Nah, ini asalnya. Tidakkah engkau melihat bahwasanya asal dari qudayatun adalah apa? Qudaya. Dan ghuzawatun asalnya apa? Ghuzawah. Tayyib. Li'annahuma min qadaitu wa ghazaltu, dikarenakan keduanya itu dari apa? Dari fi'il qadaitu. Kemudian na'am, masdarnya apa? Qadaitu menjadi apa? Asalnya berarti dari sini kita ketahui apa? Ya. Ya, makanya menjadi kudoyah. Kemudian, nah, ya berharokat sebelumnya juga harokat fathah. Maka ya diubah menjadi alif. Nah, kemudian ghazautu di sini diketahui bahwasanya wawunya asli. Nah, wawunya asli. Makanya ghazatun kita ketahui alif itu aslinya adalah apa? Adalah wawu. Nah, ghazawa aslinya. Baik. Falamma taharrakatil wawu wal ya wa mfataha ma qablahuma kulibata alifain. Dan tatkala wawu dan ya itu berharokat dan sebelum kedua huruf itu di fathah, maka keduanya diubah menjadi alif. Nah, huzawah dan kudoyah menjadi kudoh dan huzah. Falidhalika yusabani bil fathati alal asl taqulu ra'aitu kudohatan wa huzatan. Makanya apa? Dinasabkan dengan fathah sesuai dengan asalnya. Tayyib di Arab ra'aitu qudatan wa huzatan. Usain. Wata. Dhamirun. Isim maktuf ala ala ala kudah. Nah, wal maktufu wa maktufu mansubi mansubun mithluhu. Nah, cara mengirab yang tawabi diingat. Nah, taib wa maktul mansubi mansubun mithluhu wa alamatun nasbihi fathah zahirah fi akhirihi. Nah, tayyib. Tersisa di sini beberapa fawaid yang disebutkan dalam ta'lif. Iqra awal Abdullah. Pada na'am kundoyah dan huzawah. Fakulibata Fakulibata Alfain Alifain Fakulibata Alfain Al-Alif Bihima Asliyat Bikau Lihan Menkulibat Ain Asli Wata Zaidah Bita'ni Wahan dan Jemak Mutarik Siwak Bil'akin Berdekat Al-Fa'il Mu'tan Al-Fa'il Mu'tan Alam Baik. Sekarang untuk kundayah dan huzawah, kedua-duanya pada wazan apa? Fu'ala. Bindamil awal wa fathih tsani. Nam fu'ala. Perhatikan untuk huzawah dan kundayah tadi. Taharakatil ya pada kundayah wa fataha ma qablaha. Wa fataha ma qablahuma fa qulibata alifain. Tayyib. Kundayah dan huzawah, ya serta wawu. Nah, di situ berharokat apa? Fathah. Berharokat fathah dan sebelumnya apa? Harokat fathah juga. Makanya diubah menjadi alif. Nah, di sini ada yang jatuh. Nah, karena banyak disebutkan cuma ya saja. Taharokatil ya'u wal wawu. Nah, tayyib. Taharokatil ya'u wal wawu wa mfataha ma qablahuma faqulibata alifain. Buktinya di sini nam dhamirnya kembali kepada dua huruf. Maka di situ ditambahkan. Taharokatil ya'u wal wawu. Tayyib. Maka alif pada qudhah dan ghazah berarti apa? Asli. Kenapa kalau disebut asli? Padahal Naam, tadinya tidak ada asalnya ghusawah. Likauniha mungkalibah an aslin. Ini. Jadi suatu yang merupakan perubahan dari huruf asli tetap dihukumi apa? Dihukumi asli. Nah, sedangkan makta zaidatun li ta'nif, mudhaf ghusa, ta itu tambahan. Wa hadzal jam'u muttaridun fi wasfin. Naam, li'aqil mudzakkar ala fa'il mu'talil lam. Tayyib. Ala fa'il, ya, wazannya wazan fa'il, ramin, qadin, ghazin, itu kan fa'il. Tayyib. Dan mu'talam asalnya apa? Dari Roma, Romaya, ya kan? Jadi asalnya apa? Romiyun, fa'ilun, ya kan? Romiyun. Tapi apa? Ya-nya dihilangkan, jadi romin. Qadin asalnya apa? Mu'talaba ini. Lam kalimahnya berupa apa? Hah? Kita kata ya dari mana? Dari fi'il yang ketika bersambung dengan dhamir qadaitu, oh berarti asalnya ya. Kalau ghazin asalnya apa? Waw. Naam. Baik. Naam. Nah, cara jamak untuk seperti ini, ikhwan fillah, orang yang melempar, orang yang naam berperang. Kemudian apa di jamak? Maka jamaah menjadi jamaknya dengan wazan apa? Fu'ala. Wazannya dengan wazan fu'ala. Ya. Qadir menjadi qudah, Nabghazin menjadi ghuzah, sedangkan ramin menjadi apa? Ramin. Para pemanah berarti apa? Ramin. Rumayyah. Apa? Rumayyatun, kemudian diubah ya-nya menjadi alif, menjadi apa? Rumah. Tayyib. Rumah. Rumatun. Ini tingkat-tingkat. Nah, untuk tayyib wasf. Ya, wasfun ya, berupa isim fa'il. Wasfun untuk apa yang akil mudzakkar, berakal dan mudzakkar, di atas wazan apa? Fa'il. Nah, berarti keluar darinya wazan fa'il. Tayyib. Pokoknya ini khusus untuk wazan fa'il dan mu'talam. Maka jamaknya dengan wazan fu'ala. Nah, ini kata tanbih. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbih mumpala lalu si Naid Naid asyari. Naid asyari. Naid asyari lima lima tarokal musanniku syarha qawlihi wa ulatin wa syarha ma sumiya bihi min huma alam yadhhar fi dhihni al-kalim wajhun wajihun lidhalik wa la'allahu ghaflatun amma hunalika wa subhana man la ya, fa'il. Tayyib. Tanbih di sini akan dibilang dari Al-Alusi. Laita syi'ri lima tarakan musanifu syarha qawlihi wa ulat. Nah, betapa sayangnya laita syi'ri, yaitu ungkapan untuk suatu penyesalan, yaitu menyayangkan. Betapa sayang, kenapa Ibnu Hisham atau musanif meninggalkan syarah dari apa perkataan dia wa ulat, karena tidak disentuh oleh Ibnu Hisham dan beliau syarah. Tayyib. Wa syarha ma summiya bihi minhuma. Tayyib. Dan syarah apa-apa yang dinamakan na'am dengannya dari kedua perkara tersebut. Wa lam yahat lil dhihni al-qalil wajhun wajihun li dhalik. Yang tidak nampak untuk apa pemikiran yang sudah capek ini. Nah, sisi yang jelas atau kenapa kok alasan kenapa beliau meninggalkannya. Nah, kecuali apa? Ghaflah memang. Dalam artian beliau lam ghaflah, yaitu tidak teringat, tidak memperhatikan untuk mensyarah ulang. Nah, wala'allahu ghaflatun amma hunalik. Kemungkinan beliau adalah apa? Ghaflah, lalai dari apa yang disebutkan di depan. Wa subhana man la yaghfal. Dan telah kita lewati di awal na'am penjelasan Syekh Hafidhahullah Ta'ala, na'am sayyid, bahwasanya ulat memang cumi abi alif wa ta'am masjidatain, na'am, tapi mulhaq. Na'am. Dan maknanya apa ulat? Pemana zawad sayyid ism jama' la wahida lahu min lafdi wa aydan min makna. Faidah ikra wa'id. Bismillahirrahmanirrahim. Faidah iklam annal jam'a bil'arfi wa ta'i yattaridu fi khamsati anwa ma fihi ta'u ta'nisi mutlaqan wa ma fihi alifu ta'nisi mutlaqan wa musmarun mudakkar musaghar musaghar mudakkar ma la yaqinu wa alamu muannasin la alamata fihi ka zainaba wa wasfun mudakkar ghairu aqilin ka ayyam ma'dudat. Baik. Faedah di sini kesimpulan ikhwan fillah, i'lam annal jam'a bil alif wa ta yattaridu fi khamsati anwa'. Ketahuilah bahwasanya jamak dengan alif dan ta ini yattarid, maksudnya yattarid itu bisa dipukul rata. Ini berlaku umum pada lima perkara. Yang pertama, ma fihi ta'u ta'nis mutlaqan. Yang ada padanya ta'u ta'nis mutlaqan. Makna mutlaqan apa? Mencakup yang memang maknanya mu'annas ataupun apa? Hanya sekedar lafadznya saja yang mu'annas. Nah, sehingga mencakup semisal apa? Fatimah menjadi Fatimatun. Di sini muannas rinisin lafaz dan makna. Maupun apa yang maknanya mudzakkar. Contohnya apa? Talha menjadi Talhatun. Ini makna mutlaqan. Nah, jadi ma fihi ta'u ta'nits mutlaqan pokoknya bisa di nah, diubah menjadi jamak muannas salim. Atau dengan ma jumi'a bi alif wa ta' manzilatain. Kemudian mamafihi alif ta'nits mutlaqan, dan yang ada padanya alif ta'nits mutlaqan. Pokoknya ada alif ta'nitsnya. Seperti apa? Dzikra menjadi dzikraya. Wa musaghgharun mudzakkarun ma la yaqil. Dan musaghghar dari mudzakkar tapi apa? Yang tidak berakal. Tayyib, yang tidak berakal. Untuk mudzakkar dia tasghir. Misalnya apa? Dirham. Dirham. Nah, tasghirnya apa? Tasghir dari dirham apa? Duraihim. Ya, duraihim. Maka ketika dijamak dengan jamak ini menjadi duraihimat. Ini juga apa? Muttarid akhirnya. Duraihimat. Karena dia mudzakkar tapi ditasghir. Wa 'alamun muannas la 'alamata fi. Juga untuk nama muannas dan tidak ada alamat muannas padanya seperti Zainab. Zainab menjadi apa? Zainabat. Demikian pula apa? Hindun. Hindun ada alamat enggak? Enggak ada alamat ta'nits kecuali dia sebagai nama saja, nama untuk perempuan. Maka menjadi apa? Hindat. Tain. Dan seterusnya. Pokoknya nama muannas dan tidak ada tanda na'am ta'nits padanya, maka dijamak dengan jamak ini. Wa wasfun mudzakkarun ghairu aqil. Dan untuk wasf yang mudzakkar tapi apa? Ghairu aqil. Tapi wasfun mudzakkar aqil, maka jamaknya dengan apa? Tentunya dengan jamak mudzakkar salim. Tapi kalau wasfun mudzakkar ghairu aqil, maka di sini dengan jamak na'am alif wa ta' mazidatain. Ka ayyam ma'dudat. Nah, ayam ma'dudat. Tayyib ma'dud menjadi ma'dudat. Ini pensifatan untuk ayam. Wa nadzama Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala faqala wa qishu fi ditta wa nahwi dzikra wa dirhamin musaghirin wa sahra. Tayyib. Wa Zainabin di sini di tanwin untuk apa? Karena darurah syair. Wa Zainabin wa wasfi ghairil aqili wa ghairu dha musallamun lin naqili. Tayyib. Wakishu, maka kiaskanlah pada apa? Dita, yaitu pada semua yang ada padanya tak ta'nif. Kemudian wanahu dzikra dan yang semisal dzikra, yaitu yang ada apa? Alif ta'nifnya. Wadirhamin musaghar dan apa? Dirham yang ditashir, yaitu untuk mudzakkar yang ditashir. Dirham menjadi duraihim, maka duraihimat. Wasakhra, na'am, tayyib. Wasakhra, na'am, Sahra, ini untuk contoh yang mana ini? Hah? Nah, fihi alif ta'nif. Kemudian wa Zainabin, nah, wa wasfi ghairi aqil. Zainab yang tidak ada tanda ta'nifnya tapi untuk nama mu'annas. Kemudian wasfi ghairi aqil. Nah, wa ghairu dha musallamun lin naqili. Dan selain ini maka apa diserahkan kepada apa naqil, yaitu kepada orang Arab. Tidak bisa kita kiaskan nam semau kita. Selain apa yang disebutkan di sini. Qala fa yaqtasiru fi ma adal khamsa ala sama. Tayyib, nah ini. Ini yang tadi ditanyakan. Saya baca di sini, saya kira kemarin sudah dibaca. Nah, fayaktasiru fi ma adal khamsah ala sama, maka na'am terbatas selain lima perkara ini na'am pada apa sama. Jadi harus mendengar dari orang Arab. Yang tadi di awal kita meroja'ah dan kita sebutkan samawat, kasamawatin wa aradot. Na'am. Jadi aradun juga bisa di jamak makna salim aradot. Wa thayyibat. Nah, thayyibatin wa abkar dalam surat Tahrim. Shimal menjadi shimalat, ummun menjadi ummahat. Nah, ummun kok jadi ummahat, ini jelas apa sama khalifina. Li'annaha asma'u junusin mu'annatha bila alamah. Dikarenakan nah, isim-isim ini adalah isim-isim jenis yang mu'annath tapi tanpa ada tandanya. Tayyib. Wa nahwu sijilatun wa hammamatun min kulli mudzakkarin la yaqil laisa musaghar wala sifat. Nah, seperti sijilat jamak dari sijilun. Kemudian hammam menjadi hammamat. Jadi semua mudzakkar yang tidak berakar tapi tidak apa? Tidak ditasghir, tidak pula sifat. Karena asalnya yang mudzakkar hanifilah yang muttarid. Nah, dikiaskan untuk jamak mana salim atau lebih tepatnya majum ya fi alif wa ta majidatain, ini yang musaghar ya kan, dan ditasghir maka dia dijamak dengan jamak mana salim ini. Kita pakai istilah yang umum saja, di lisan sudah terlanjur melekat. Nah, kemudian juga apa kalau dia sebagai apa sifat. Nah, kalau tidak ditasghir tidak pula sebagai sifat kok dijamak dengan jamak ini dari isim-isim yang mudzakkar maka kembali ke sama. Nah, hammamat sijilat. Wa yustathna minal awal khamsatu alfadhin la tujma'u bil alif wa ta. Dan dikecualikan. Nah, dari apa? Dari golongan yang pertama. Apa itu golongan yang pertama dari perkara yang mutari di atas? Ma fihi ta'u ta'nif mutlakon. Dikecualikan ifanifillah khamsatu alfat lima lafat saja. La tujma'u bil alif wa ta, tidak dijamak dengan tambahan alif dan ta, yaitu imra'atun. Tayyib. Imra'atun wa syatun wa ummatun. Wa amatun. Imra'atun wa syatun wa amatun. Amah, yaitu budak perempuan. Wa syafah. Naam. Tayyib. wa illa imra'atun jamaknya apa? Nisa. Tapi bukan dari apa lafadznya. Nah, syatun syia. Taib. Amatun amah, budak perempuan jamaknya. Al-ayama. Nah, taib. Sebagaimana dalam ayat. Taib. Taim, amah ima. Nam, min ibadikum wa imaikum. Nam, al ayama maksudnya yang belum menikah. Di ayat ima, nam ibadikum wa imaikum. Amah ima. Syafah, syafatun. Ini dua ini dicari dalam kamus jamaknya. Karena sama, tidak bisa kita dalam. Apa karang-karang ini? Kalau lupa ya lupa. Nah, zada raudani ummah bin domba tashfin. Kalau tadi amah, sekarang ummah. Wa millah. Wa qila tujma'u syafah ala syafahat au syafawat wa amah ala amawat au amayat. Tapi qila menunjukkan ini pendapat yang lemah. Antum cari jamaknya itu nama yang kuat ya dalam kamus. Wa min athani fa'la wa fa'la. Naam. Tayyib. Ma'anithi af'al wa fa'lan. Kahamra wa sakra. Ghairu manqulaini ila al-alamiyah yang tidak apa? Tidak diubah untuk apa? Untuk nama. Tayyib. Ini ditambahkan bisa diubah menjadi jamak mana salim. Hamra hamrawat. Tayyib. Lama lam yujma' mudzakkaruhuma bil wawi wan nun, lam yujma' muannatsuhuma bil alifi wa ta. Naam. Tatkala nah, mudzakkar dari keduanya itu yaitu apa? Mudzakkar dari keduanya dari wazan apa? Fa'la fa'la dan nam af'al fa'lan. Tidak dijamak dengan wawu dan nun, maka demikian pula mu'annatsnya tidak dijamak dengan alif dan nun. Tayyib. Ini pengecualian. Pengecualian dari apa? Yang fa'la ini kan asalnya apa? Fa'la maksudnya harusnya apa kemana? Ke wanahwi dzikra ya kan? Yang dengan alif ta'nif. Cuman kalau jamaknya fa'la ikhwanifillah yang masuk pada wazan fa'la fa'la fa'la, maka ini tidak dijamak dengan jamak ini. Demikian pula yang af'al fa'lan. Af'al fa'lan. Karena ketika mudzakkar yang tidak bisa dijamak dengan jamak mudzakkar salim, demikian pula mu'annatsnya tidak bisa dijamak dengan jamak alif wa ta. Jadi wa min ats-tsani maksudnya dikecualikan dari ats-tsani, yaitu dari golongan apa? Dari golongan ma fihi alif wa ta'nits, alif wa ta'nits mutlaqan. Ini maksudnya. Jadi ke atas sana. Tadi sempat bingung. Wa min ats-tsani. Nah, maksudnya apa? Wa ma fihi alif ta'nits mutlaqan. Kemudian wa yastathna min ar-rabi', dikecualikan dari golongan yang keempat. Golongan yang keempat yaitu alamun mu'annats la alamata fi. Nah, babu hadami fi lughati man bana. Nah, dikecualikan apa? Bab hadami telah kita lewati dulu hadami. Nah, yang rajih apa hadami? Nah, idza qala hadami fasaddiquha fa innal qawla ma qala hadami. Hadami yang rajih? Isim. Isim? Hah? Mu'rab atau mabni? Hah? Mabni. Nah, mabni ala? Alal kasar. Pembahasannya adalah mabni alal kasri. Baik, maka dikecualikan ikhwan fillah bagi orang yang apa? Lughati man banah. Menurut lughah orang yang menyatakan mabni. Qala hurudani wa ghairu. Baik. Ini faedah tambahan. Jadi yang diingat-ingat lima, ikhwan fillah lima yang mutarid untuk dijamak dengan jamak alif wa ta majidatain, cuma dikecualikan beberapa isim. Baik. Dari golongan pertama itu lima isim ditambah dengan ummah dan millah, berarti tujuh dengan tambahan dari raudani, ada tujuh. Tayyib. Kemudian yang kecualikan dari kedua yaitu fa'la fa'la. Nah, merupakan mu'anah dari af'al fa'lan. Tayyib af'an. Berarti nah, fa'la'u dan fa'la yang merupakan mu'anah dari af'al fa'lan. Karena apa? Mu'anas dari af'al yaitu fa'la. Mu'anas dari fa'lan itu apa? Fa'la. Ini dipahami lebih nah, jelas lagi. Jadi yang dikecualikan dari kedua, yang dari golongan kedua yaitu dua wazan. Wazan fa'la apabila mudzakarnya apa? Af'al. Kenapa? Karena af'al ini tidak dijamak dengan jamak mu'anas salim. Jamak mudzakar salim demikian pula mu'anasnya. Tidak dijamak dengan jamak na'am anas salim fa'la. Padahal di situ ada alif ta'nits. Demikian pula fa'la. Fa'la kalau mudzakarnya dari apa? Dari fa'lan, maka tidak bisa dijamak ma'anas salim. Baik. Nah, ini alat untuk yang di depan tadi. Berarti seperti hamra. Hamra dia wazan fa'la. Fa'la na'am yang merupakan apa? Mu'anas dari apa? Dari wazan af'al yaitu ahmar. Ahmar hamra. Baik. Jamaknya apa berarti? Hah? Sebagian menyatakan hamrawat, tapi apa? Ini berarti lemah hanifilah. Lemah dalam lughah. Kenapa? Karena ini dikecualikan dari yang na'am dari kaidah umum. Wa ma fihi alif wa ati alif ta'nits mutlaqan. Makanya yang masyhur untuk apa? Hamra jamaknya apa? La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun. Hah? Min humur atau humrun? Apa bahasa dalam hadis? Min humrin na'am atau humurin na'am? Hah? Dengan sukun mim atau dengan dhamma? Hah? Ah, PR, bedakan humur dan humrun, mana yang sama? Tain. Satunya jamak himar, satunya jamak apa? Na'am hamra. Ahmar. Hah? Jamak himar humurun. Berarti yang mana? Humrun. Hah? Jadi sukun. Min humrin na'am. Ya, humrin na'am. Jadi ketika baca hadis itu jangan di domah nanti apa larinya ke himar ya. Baik. Kemudian sakron mudzakkar sakro. Nah sakro wanita yang mabuk ya, jamaknya apa? Para pemabuk berarti apa? Sukaro. Nah sukaro. Tapi ini diingat-ingat. Dan kosakata yang hanifilah penting. Karena kita kalau membaca kitab ya butuh modal utama kosakata. Nah, teoritis kita dalam nahwu itu hanya untuk akhir. Tapi yang berpengaruh sekali apa? Berpengaruh sekali ya kosakata. Maka nah, kosakata-kosakata baru jangan di nah, jangan di biarkan lewat begitu saja. Barakallahu fikum, nakta bihadza, subhanakallah.